الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، dan telah kita terangkan definisi التعزير، bahwa التعزير merupakan sebuah ketetapan hukum yang dikembalikan kepada penguasa akibat seseorang melakukan perbuatan pelanggaran syariat, namun tidak ada hukum had dan tidak ada pula hukum kafarah di dalamnya, sehingga ditetapkannya hukum ta'zir dengan pertimbangan kemaslahatan oleh pihak penguasa untuk menetapkan hukum tersebut. Dan telah disebutkan bahwa hukum ta'zir adalah wajib. Hukum ta'zir adalah wajib yang bertujuan untuk menegakkan hukum bagi seorang yang melakukan pelanggaran syariat, dan untuk mencegah terjadinya perbuatan kemaksiatan dan bermudah-mudahannya manusia dalam melakukan pelanggaran apabila tidak ditegakkan hukum ta'zir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-hikmatu min mashru'iyyati ta'zir. Hikmah disyariatkannya hukum ta'zir. Syuri'at ta'ziru siyanatan lil mujtama'i min al-fawda wal-fasadi ودفعا للظلم وردعا وزجرا للعصاة وتأديبا لهم. Disyariatkannya ta'zir tujuannya adalah untuk memelihara masyarakat dari kekacauan, kerusakan, manusia yang seenaknya melakukan perbuatan kemaksiatan, dan untuk menolak kezaliman, dan sekaligus sebagai rada', sebagai efek jera, wa zajran lil usati, dan sebagai penghardik bagi para pelaku maksiat dan pelajaran bagi mereka. Ini tujuan disyariatkannya hukum ta'zir. المسألة الثانية، permasalahan yang kedua، أنواع المعاصي التي توجب التعزير. Jenis-jenis perbuatan kemaksiatan yang mengharuskan ditetapkannya dan ditegakkannya hukum ta'zir. المعاصي التي توجب التعزير نوعان. Bahwa perbuatan kemaksiatan yang mengharuskan ditegakkannya hukum ta'zir ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban. Ma'al qudrati ala ada'iha. Dalam keadaan dia mampu untuk menunaikannya. Dia memiliki kewajiban, tapi dia enggan untuk menegakkan kewajiban itu. Padahal dia mampu. Nah, pada saat dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya, maka di sini diperbolehkan untuk ditegakkan hukum ta'zir. Kaqadai ad-duyun, seperti pelunasan hutang. dia memiliki harta dan dia mampu untuk melunasi hutangnya. Dia memiliki hutang kepada fulan, kepada alan, namun dia enggan untuk membayar hutang tersebut. Padahal dia mampu. Dia mampu melunasinya. Dia mampu membayarnya. Tapi dia enggan melakukan. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh disampaikan kepada pihak penguasa. Maka pihak penguasa yang akan memberi pelajaran, yang akan memberi hukuman kepada seorang yang enggan untuk melunasi hutangnya dalam keadaan dia mampu melakukannya. Wa ada'i al-amanat wa amwalil yatama, demikian pula dalam hal menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, namun dia menelantarkan amanah itu. Terjadi kerjasama misalnya bisnis mudharabah, pihak pemodal memberikan hartanya, menyerahkan hartanya kepada pihak yang akan mengelola bisnis tersebut. Ternyata pihak pengelola tidak memiliki amanah, dia menyalahgunakan amanah yang telah diberikan kepadanya, tidak sesuai perjanjian, atau ternyata bisnis yang dijanjikan tersebut tidak ada wujudnya, berarti dia menelantarkan amanah. Maka boleh untuk disampaikan kepada penguasa, dan penguasa yang akan menetapkan hukum bagi seorang yang menyia-nyiakan atau menelantarkan amanah yang diberikan kepadanya. Demikian pula dalam hal harta anak yatim. Apabila ada seorang yang diberi kepercayaan untuk memelihara anak yatim, memelihara harta anak yatim, ternyata dia menelantarkannya. Dia menghambur-hamburkan harta anak yatim dan tidak menjaganya. Maka boleh bagi pihak penguasa untuk menegakkan kepadanya hukum, disebabkan karena dia meninggalkan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara anak yatim tersebut. Fa inna hadhihi al-umura wa mithlaha yu'aqabu alaiha man taraka ada'aha hatta yu'addiyaha. Maka perkara-perkara yang seperti ini dan yang semisalnya, maka ditegakkan kepadanya hukum orang yang meninggalkan untuk menunaikan kewajibannya hingga dia menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, hingga dia melunasi hutangnya. Karena hal-hal yang seperti ini tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali penguasa yang menyelesaikan berbagai macam persengketaan, berbagai macam perselisihan yang terjadi di antara masyarakat. Maka boleh bagi pihak penguasa memberi pelajaran, ta'diban, tazajran terhadap seorang yang meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya tersebut. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: مثل الغني ظلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan مثل الغني ظلم. متفق عليه. مثل الغني, مثل maksudnya dari kata مماطلة, menunda-nunda waktu pembayaran, padahal dia غني, dia berkecukupan. Ini adalah merupakan tindakan kezaliman. Ini merupakan tindakan kezaliman. Ya, sampai jatuh tempo dia tetap enggan untuk melunasi hutangnya. Maka dia termasuk orang yang zalim. Dan seorang yang melakukan perbuatan zalim merupakan kewajiban bagi pihak penguasa untuk mencegahnya dari melakukan tindakan kezaliman tersebut. Sehingga dengan ditetapkannya hukum ta'zir sebagai pelajaran baginya, ini merupakan hal yang dianjurkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajid, layyu al-wajid, layyu sama seperti matal yang disebutkan sebelumnya, matal yani menunda-nunda. Al-wajid, al-wajid orang yang berkecukupan, orang yang mampu, mampu untuk melunasi hutangnya, tapi dia menunda-nunda. Dia menunda-nunda waktu dalam pelunasan hutang. Yuhillu irdahu, yuhillu irdahu wa uqubatahu, membolehkan baginya, yani bagi seorang yang sahibuddain, yani seorang yang berpiutang, untuk menuntutnya, untuk menuntutnya. Yang dimaksud al-ird, irdahu, kata para ulama, irdahu maksudnya dia menyebutkan, dia menyebutkan tentang orang ini, dia menyampaikan tentang orang ini yang enggan untuk melunasi hutangnya. Ya, misalnya dia datang kepadanya lalu mengatakan, ya akhi, ente menunda-nunda hutang. Nah, ini yang dimaksud al-ird, menunda-nunda hutang, padahal antum mampu untuk membayarnya. Maka dia menuntut. Hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan. Apakah dia langsung datang kepada seorang yang berhutang, yang sengaja memperlambat pelunasannya, atau dia datang kepada penguasa melaporkan tindakan tersebut. Wa uqubatahu, dan membolehkan untuk ditetapkan hukuman terhadapnya. Hukuman terhadapnya yaitu ta'zir yang dikembalikan kepada penguasa. Jadi ini poin yang pertama yang membolehkan ditetapkannya hukum ta'zir apabila seorang meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Yang kedua, fi'lul muharramat. Fi'lu al-muharramat, seorang melakukan perkara yang diharamkan. Seorang melakukan perbuatan haram yang tidak ada hukum had dan tidak ada pula kafarah. Ka'ay yakhtaliya rajulun bimra'atin ajnabiyyatin. Misalnya ada seorang laki, dia bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Hukum had apabila seseorang berzina. Namun ini hanya kedapatan berdua di tempat yang sepi, pacaran. Ya. Laki-laki dengan wanita asing. Tidak ada hubungan mahram. Kedapatan di sebuah tempat. Hukum hadnya tidak ada. Maka boleh ditetapkan hukum ta'zir. Boleh ditetapkan hukum ta'zir dari pihak penguasa. Penguasa mengatakan penjarakan keduanya, maka dipenjarakan. Penguasa mengatakan hukum cambuk, maka dihukum cambuk. Ya. Atau yang semisalnya, diberi pelajaran atau dengan cara dinasihati dengan keras, diperingatkan, apabila terjadi lagi maka akan ada ancaman-ancaman berikutnya, dan yang semisalnya, semuanya dikembalikan kepada pihak penguasa untuk melihat mana yang maslahat dalam penegakan hukum tersebut. Au yubashiruha fi ghairil farji, atau dia bercumbu dengannya yang tidak sampai menyebabkan terjadinya hubungan seksual. Namun selain dari itu. Au yuqabbiluha, au yumazihuha, atau dia menciumnya, atau dia bercanda dengannya, bersenda gurau dengannya. Naam, yang tidak ada hukum had, maka ditetapkan oleh pihak penguasa untuk menetapkan hukumnya. Wa ka'itiyanil mar'atil mar'ah, seperti perbuatan sihaq, wanita mendatangi wanita yang lain, wanita mendatangi wanita yang lain, maka penguasa melihat kalau memang maslahat untuk membunuh, maka wanita yang melakukan perbuatan keji tersebut dibunuh. Fa fi hadza wa amsalihi at-ta'zir. Maka dalam hal yang seperti ini, meninggalkan kewajiban, melakukan perkara yang haram dan yang semisalnya, boleh ditegakkan hukum ta'zir. Idh lam yarid fihi uqubatun muhaddadah. Karena tidak adanya hukuman dengan kadar tertentu yang ditetapkan dalam syariat al-Islam. Al-masalatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, miqdarut ta'zir. Miqdar at-ta'zir, berapa kadar penerapan hukum ta'zir tersebut. Lam yuqaddir asy-syari'u haddan muayyanan fi 'uqubati ta'zir. Bahwa dalam syariat itu tidak ada kadar yang telah ditentukan dalam menetapkan hukum ta'zir. Wa innamal marji'u fi dhalika li ijtihadil hakim wa taqdirihi lima yarahu munasiban lil fi'li. Namun yang menjadi rujukan dalam hal ini kembali kepada ijtihad hakim, penguasa atau perwakilannya. Misalnya ada badan pengadilan syariat yang memang telah dibentuk oleh pihak penguasa, merekalah yang membahas, merekalah yang menentukan kebijakan maslahat apa untuk menegakkan hukum kepada seorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Demikian pula dalam hal menentukan kadarnya, lima yarahu munasiban lil fi'il, yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika dia melakukan pelanggaran. Hatta inna ba'd al-ulama yara anna at-ta'zira qad yasilu ila al-qatli idza iqtadat al-maslahatu. Bahkan sebagian para ulama memandang bahwa ta'zir kadang sampai kepada tingkatan qatl, sampai kepada tingkatan dibunuh, ya, apabila memang maslahatnya demikian. Jika maslahatnya demikian, ya, seperti yang diterangkan oleh sebagian para ulama dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pecandu khamr, dia minum sekali dicambuk, masih minum lagi dicambuk, masih minum lagi dicambuk, masih minum kali yang keempat maka dibunuh. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis tentang dibunuhnya seorang pecandu khamr atau seorang pecandu narkoba pada kali yang keempat setelah mereka dihukum, ini dikembalikan pada hukum ta'zir. Apabila penguasa memandang pentingnya untuk ditegakkan hukum al-i'dam, ya, membunuh seorang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, maka ditegakkan. Ka qatli al-jasus al-muslim, seperti misalnya membunuh mata-mata meskipun dia muslim, namun dia memata-matai kaum muslimin. Nah, memata-matai kaum muslimin. Yang dimaksud al-jasus apabila disebutkan, maka tidaklah dimaksud kecuali celaan. Ya, tidaklah dimaksud kecuali celaan. Sehingga tidak termasuk dalam hal ini apabila dari pihak penguasa misalnya mereka mengangkat dari pihak aparat yang bertugas sebagai intel untuk mengawasi kejahatan-kejahatan, itu tidak termasuk dalam sebutan jasus. Namun yang dimaksud jasus adalah seorang yang memata-matai kaum muslimin, seorang yang ingin membocorkan berita-berita atau hal-hal yang berkaitan dengan strategi perang atau yang semisalnya, yang dapat memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Maka salah satu cara hukum ta'zir yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan cara dibunuh. Dengan cara dibunuh. Wa al-mufarriq li jama'atil muslimin. Demikian pula yang memecah belah jama'at kaum muslimin. Seperti halnya kelompok khawarij. Kelompok khawarij yang memecah belah kaum muslimin. Yang berusaha untuk menghilangkan rasa aman dan tentram dalam sebuah negeri dengan melakukan tindakan-tindakan teror dan yang semisalnya, apabila penguasa memandang pentingnya untuk ditegakkan hukum pelakunya dibunuh, maka dibunuh. Wa ghairuhuma mimma la yandafi'u syarruhum illa biqatli. Dan yang lainnya dari hal-hal yang tidak memungkinkan untuk ditolak kejahatan yang mereka lakukan kecuali dengan cara membunuhnya. Taib, sampai sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.